Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang kaidah yang ke-8, bahwa mereka yakni ahlu sunnah tidak menentang nas Al-Quran dan nas Sunnah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan dan juga dengan pendapat siapapun. Ini kaidah masih kita akan bahas dalam kesempatan yang mulia ini, dan kita meminta tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah ini, di mana kita sekarang memasuki halaman yang ke-63. Penulis berkata, dan yang dimaksud di sini adalah perkataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, "Wa hadza Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an law yaqul law kana ad-din بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, ya, beliau berkata, seandainya agama itu dibangun di atas ra'yu, seandainya agama itu hanya dengan ra'yu semata, niscaya asfal al-khuf, niscaya bawahnya sepatu lebih utama untuk diusap daripada yang atasnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atas sepatu. Saya ulangi ya. Seandainya agama dibangun di atas ra'yu, ini saya bawah sepatu, ini artinya bawah sepatu khuf, itu lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap atasnya. Syekh berkata, dari perkataan Ali bin Abi Thalib dan dalil-dalil yang sebelumnya pekan lalu kita sudah bahas, atau dua pekan yang lalu kita bahas, فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا التَّسْلِيمِ bila i'tirad. Wajib atas kita untuk taslim, untuk tunduk kepada nas, yakni Al-Quran dan Sunnah, bila i'tirad, tanpa menyanggah. Artinya tidak boleh bagi kita menyanggah wahyu. Wahyu, apakah itu Al-Quran atau Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di atas segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidak boleh kita sanggah. Wajib kita taslim. Wajib bagi kita sebagai umat Islam taslim dan tunduk kepada wahyu. Kita lanjutkan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la al-khuffi فعلينا أن نتابعه ونمسح على أعلى الخف ولا نتدخل بأهوائنا ونقول لا أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر الأرض هو الذي يعلق به الغبار فهو أولى بالمسح أما أعلى الخف فهو نظيف بعيد عن الأرض. رسول صلى الله عليه وسلم yamsahu ala a'lal khuf. Rasulullah SAW mencontohkan kita, ya, ketika mengusap khuf, itu Rasulullah SAW mengusap atasnya. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti beliau. Kita pun harus mengusap atasnya ketika mengusap khuf. Dan tidak boleh ikut campur. Ya. Tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Jangan sampai dengan hawa nafsu kita, kita berkata, tidak, bukankah yang langsung bersentuhan dengan tanah itu adalah yang bawahnya? Oleh karena itu, yang bawahnya lebih layak untuk diusap. Lebih layak untuk diusap. Ya? Karena ada debu di situ. Dan ini lebih layak. Ini kalau dengan hawa. Ya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalau agama dibangun di atas ra'yu, ini saya apa? Yang bawah lebih layak untuk diusap daripada yang atas. Karena yang bawah lebih langsung dengan bersentuhan dengan bumi. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam mengusap khuf adalah atasnya, maka tidak boleh kita bermain ra'yu di sini. Ya. Lakin hadza amrullahi wa rasulihi. والله أعلم سبحانه وتعالى فالواجب الاتباع وعدم التدخل. Tetapi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih paham, lebih tahu. Maka wajib kita untuk ittiba dan tidak boleh ikut campur dengan ra'yu kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in lam yastajibu laka fa'lam أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dan jika mereka tidak menjawab seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Mereka orang-orang pengekor hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. وَمَنْ أَضَلُّ, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya hidayah, tanpa adanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. فَإِذَا صَحَّتِ النُّسُوسُ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا ولو كانت تخالف عقل الإنسان أو فكره لأن النصوص معصومة حق من الله أما الفكر والأقل فهو قاصر ومحل نقص. Mari kita perhatikan, apabila nas telah sahih, maka wajib untuk kita terima dan tunduk walaupun menyelisihi akal seseorang, walaupun menyelisih akal manusia atau pemikiran manusia. Karena nas itu maksum. ya, dan hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemikiran atau akal ini qasir, ya, dan kurang, naqs, banyak kekurangannya. Wa kam min insanin yara al-yawma ra'yan wa yara annahu shawab wa min al-ghadi aw ba'da sa'atin yara annahu khata yara anna ra'yahu al-awwal khata. Berapa banyak manusia, ya, dia berpendapat sebuah pendapat, ya, dan dia mengklaim bahwa ini adalah ra'yu yang benar, ini adalah pendapat yang benar. Tetapi besoknya, atau hanya beberapa saat, beberapa jam setelah itu, ya, dia melihat pendapat yang tadi itu salah ternyata. Ya? Dan dia menganggap itu pendapatnya khata. Ini perkara yang kita saksikan, bahkan pada diri kita sendiri. Ya? Pada diri kita sendiri, ya, kadang kita berpendapat sekarang benar, ya, kemudian, oh, pendapat saya ini salah ternyata. Ba'da daqa'iq, hanya setelah beberapa detik saja, atau beberapa menit saja. Atau setelah beberapa jam, ya, kita melihat, oh, pendapat yang pertama tadi salah. Ya, jadi, pakai akalnya siapa juga? Karena akal qasir, ya. Amman nususu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha ma'sumah. Adapun nas dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ma'sumah. Maka apa? Terjaga. Laisa fiha khata, tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, ya. Dan dia shawab, betul. Dan turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-42 tentang Al-Qur'anul Karim, ya, tentang wahyu, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak dimasuki kebatilan, tidak didatangi kebatilan dari depannya dan dari belakangnya. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan yang maha terpuji. Ya. Jadi Al-Qur'an atau wahyu hak min indillahi Subhanahu wa taala, tidak bisa dibantah dengan akal. Saya teringat perkataan Al-Imam Abu Hanifah juga. Imam Abu Hanifah pernah berkata, ya, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi laqultu bi wujubil ghusli min al-bawl wala bi wujubil ghusli min al-mani." Beliau pernah berkata, kalau sekiranya agama dibangun di atas ra'yu, ya, kalau seandainya agama hanya dengan ra'yu semata, ya, niscaya saya akan berpendapat tentang wajibnya mandi besar, wajibnya mandi junub, wajibnya mandi besar dengan sebab buang air seni, ya, dengan sebab buang air seni, dan tidak wajib ketika keluar mani, ya. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab, karena buang air seni, ya, buang air seni atau air seni, maaf, itu sepakat ulama menyatakan kenajisannya. Adapun air mani, sebagian ulama mengatakan najis, sebagian ulama mengatakan suci. Ya. Ada ikhtilaf. Dan kata beliau, tentunya yang sepakat najis, maka saya kalau agama Islam dengan ra'yu, saya hukumi wajib ketika keluar air mani, ketika setelah buang air seni. Ya. Tapi agama bukan dengan ra'yu. Agama kita dibangun di atas wahyu, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang sahih. Nah. Kemudian al-musannif rahimahullah berkata, ya, beliau berkata, yang dimaksud adalah Syekh Abdullah bin Saleh al-Ubaylan, dia berkata kepada Syekh Saleh Fawzan hafizahullahu ta'ala, ahsanallahu ilaik, inna min asbabi raddin nusus fi qalbil kalami wa ja'lil haqqi batilan wal batili haqqa kaqawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra. وكما قال لذلك الرجل الذي قال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان ما تعليكهم ما تعليك سماحتكم dia berkata أحسن الله إليك sesungguhnya di antara sebab ditolaknya nas, yani maksudnya adalah nas Al-Quran dan nas sunnah Nabi SAW, nas hadith, ya, dalam membalik-balikkan perkataan, menjadikan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ya. Seperti sabda Rasul SAW, sesungguhnya min inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari al-bayan, penjelasan dari perkataan itu ada sihir. Ya? Orang tersihir dengan penjelasan orang. Orang tersihir dengan perkataan orang. Ya? Ada orang yang pintar menggunakan perkataan, pintar retorika. Ya? Orang ini, atau Rasul SAW menghabarkan kepada kita bahwa inna minal bayani la sihra, di antara penjelasan itu ada sihir. Nah, yang bahaya adalah kemampuan retorika atau kemampuan berbicara untuk merubah yang hak seakan-akan jadi batil, yang batil dirubah seakan-akan jadi hak, dibolak-balik, diputar-putar dengan perkataannya yang manis. Ya, ini salah satu sebab nas Al-Quran dan nas Sunnah itu ditolak. Ya. Juga sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, ya, kepada orang yang berkata, kaifa agramu ya Rasulullah, bagaimana saya, ya, harus membayar diyat, ya, wahai Rasulullah, untuk orang yang belum bisa minum, belum bisa makan, belum bisa bicara, wala stahal. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama hadza min ikhwanil kuhan." Sesungguhnya ini termasuk saudaranya dukun. "Fa ma ta'liku samahatikum?" Pertanyaannya apa? Komentar antum. Dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata bahwa na'am, bahwa kisah Hamal bin An-Nabighah yang kalian sebut, kata beliau, hiya syahid lihada, ini merupakan dalil bagi hal ini. Hamal ibnu An-Nabighah lamma kulifa bidaf'i diyatil janin alladhi saqata min batni ummihi bisababi al-jinayah i'tarad, kana al-wajibu alayhi an yastaslim wa la ya'tarid. هذا مقتضى الإيمان ولكنه اعترض فقال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا إلى آخره يعترض في النهاية قال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا يطل يعني يهدر ليس له دية حمل يقول ليس له دية مثل هذا والشرع يقول لا هذا له دية لأنه نفس معصومة محترمة فهمل يعارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكهان هم الذين يردون الحق فهذا الرجل نحى منهى الكهان واستعمل سجع الكهان الذي رد به الحق فالسجع ليس مذموما لذاته ولكنه يذم إذا قصد به أو إذا قصد به أو قصد به معارضة الحق، وهو سجع الكهان الذي يرد به الحق، أما السجع الذي لا يرد به الحق فليس مذموما. قصة حمل بن النابغة yang sudah kita baca merupakan dalil bahwa ada orang yang menolak nas itu dengan mencoba dengan perkataannya yang indah, ya, membolak-balikkan perkataan. Hamal bin Nabiwa ketika diberikan beban untuk membayar diat janin yang gugur dari perut ibunya sebab karena adanya jinayah, tindak kriminal, dia membantah, i'tarad, artinya menyanggah. Padahal wajib bagi dia untuk istislam, tunduk kepada nas, tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tuntutan keimanan. Akan tetapi dia menyanggah dengan perkataannya, kaifa aghram man la syarib wa la akal wa la wala ila akhirih. Ya. Yang di akhirnya dia berkata, mithlu hadza yutal. Artinya janin ini tidak punya diat, tidak mesti dibayar diatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama hadza min ikhwani al-kuhan. Innama hadza min ikhwani al-kuhan. Dia menyanggah padahal syariat mengatakan ada diatnya. Nah ini. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingkari perkataannya dan dan para dukun kata beliau yaruddun al-haq. Ya. Dukun-dukun itu kebiasaannya menolak al-haq. Dan orang ini melakukan gaya seperti gayanya dukun. Ya. Kemudian menggunakan sajaknya dukun. Ya. Dengan menggunakan sajak untuk menolak al-haq. Ya. Yani sajak dengan sajak perkataan seseorang jadi indah. Ya. Tetapi tidak boleh untuk menolak al-haq. Sajak kalau digunakan untuk menolak al-haq maka tidak boleh, hukumnya haram ya. Tetapi kalau sajak itu untuk sesuatu yang baik ya, tidak menolak al-haq maka tidak tercela. Nah, ini. Jadi apa yang bisa kita ambil dari tanya jawab tadi, yang bisa kita ambil adalah tidak boleh kita menentang nas, baik itu nas Al-Quran dan nas hadis, ya, dengan perkataan kita, ya, dengan pendapat kita, ya, dengan pendapat seseorang, ya, walaupun orang itu pintar berbicara, pandai berbicara, ya, manis dalam perkataannya, retorikanya masya Allah, tetapi ketika hasilnya adalah menolak syariat Allah dan mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak wahyu, maka hal tersebut tercela dan haram. Kemudian musannif berkata, Syekh Ubaylan berkata, ahsanallahu ilaik, hal idkhalul 'amah fi ma yusamma bisiyasati bi mafhumiha al-mu'asir manhajun syar'iyyun salim. Ya. Ini permasalahan yang cabangnya ya, cabang dari kaidah ini. Beliau berkata, hal idkhalul amah, apakah memasukkan orang-orang awam ya, ke dalam apa yang dinamakan pada zaman sekarang yakni dengan siasah, yakni dengan politik ya. Jadi memasukkan orang awam ke dalam politik dengan mafhumnya, pemahamannya yang masa kini, apakah ini merupakan manhajun syar'iyyun salim? Apakah ini merupakan manhaj syar'i yang benar, yang lurus? Ya. Artinya disamakan antara orang-orang banyak yang awam dengan orang yang berilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang awam. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentunya tidak sama. Syekh berkata, rahimahullah, min usul al-mu'tazilah al-amru bil-ma'ruf wal-nahyu anil-munkar. Di antara pokok pijakan Mu'tazilah, ya, ada yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, perkataannya bagus, tetapi yang diinginkan oleh Mu'tazilah adalah sesuatu atau pokok yang salah tentunya. Kita harus tahu, ya. Jadi pendapat yang menyimpang atau firqah yang menyimpang, mereka kadang-kadang mengambil istilah syar'i, tetapi mereka tujukan lain. Ya. Usul, di antara usul Mu'tazilah ada namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tetapi mereka menafsirkannya, kata Syekh, menafsirkannya dengan bil khuruji 'alal a'immah. Menafsirkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah dengan tafsiran mereka, maksudnya adalah keluar dari ketaatan terhadap para pemimpin. Hum yusammunahu amran bil ma'ruf wan nahyan 'anil munkar. Mereka namakan itu dengan amr ma'ruf nahi munkar. Wa huwa laysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Ya. Laysa amran bil ma'ruf, bal huwa al munkaru nafsuhu. Ya. Itu bukan perintah untuk melakukan perbuatan baik, tetapi ini merupakan kemungkaran, kata Syekh. Li'annahu yukhalifu ma amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam min adamil khuruji 'ala wulatil umur alladziina lam yakfuru. Di mana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keluar dari ketaatan, ya, Rasul memerintahkan, ya, untuk tetap taat, ya, kepada ulil amr, dan melarang dari keluar dari ketaatan kepada ulul amri selama mereka tidak kafir, ya, dan tidak amalnya tidak mengeluarkan mereka kepada kekafiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat. Wa amara bi ihtirami ulatil umur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ihtiram. Ihtiram yani hormat, yang menghormati, menghargai ulatul umur, menghargai pemimpin, menghargai pemerintah. Ya. Dan Al-Quran juga demikian. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in kanu usatan wa in kanu fusaqa. Walaupun mereka orang-orang yang bermaksiat, walaupun mereka orang-orang yang fasik. Ya. Wa in kanu jahilin, walaupun mereka orang-orang bodoh. Madamu lam yakfuru, selagi mereka tidak kafir, ya, maka kita harus hormati dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an taraw kufran bawaha. Kecuali kalau kalian melihat ada kekafiran yang jelas dan nyata. Ya. Fa hadha mukhalifun, kata beliau. Hadha huwal munkar. Ini menyimpang, ini kemungkaran. Hum yusammunahu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka menamakannya amar ma'ruf nahi munkar. Lakin fil haqiqati anna hadha huwal munkar. Tetapi hakikatnya ini adalah merupakan kemungkaran. Hadha amrun bil munkar wa nahyun an ma'ruf. Ini merupakan kebalikan dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini memerintahkan kemungkaran, justru mencegah hal yang ma'ruf. Nahyun anil ma'ruf alladhi amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencegah ma'ruf yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini merupakan kemungkaran. Wa huwa min usulihim. Ini merupakan usul akidah mereka, Mu'tazilah. Usul al-Mu'tazilah. Oleh karena itu, jangan sampai kita masuk ke dalam pemikiran kaum Mu'tazilah tanpa disadari atau tidak disadari. Ya. Disadari atau tidak disadari. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, ini kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8, annahum la yu'ariduna an-nusus biuqulihim la bi ahwaihim wala bi adwaqihim wala bi qawli rijalin mislihim. Nah, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita, bahwa tidak boleh kita menentang nas Al-Quran dan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dengan akal atau dengan hawa nafsu atau dengan perasaan atau dengan pendapat siapapun dari manusia. Kalau ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita pertentangkan dengan hal-hal yang tadi disebut. Sekali lagi, perlu kita ingat, ya, hendaknya kita mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran atau nas-nas Quran dan nas-nas hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah, ya, dan ini merupakan akidah kita yang harus kita pegang. Karena Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kita mendahului Allah, ya, dan enggak boleh kita mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan insyaallah kita lanjutkan pada kaidah berikutnya, ya. Pada kesempatan berikutnya insyaallah. Baik. Barakallahu fiik Ustaz wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda di sesi kedua ini, bagi Anda yang bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon dan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Mengawali tanya jawab kita, akan kami angkat beberapa pertanyaan Ustaz yang telah masuk dari pesan singkat. Pertanyaan dari Saudara Arif di Bekasi yang bertanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan bahwa Allah memberikan karomah atau kelebihan kepada para wali yang mereka menganggapnya adalah wali? Iya. Katanya setiap perkataan mereka akan pasti terjadi. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Nah, tentang karomah para wali, berbicara masalah ini, tapi karomah para wali, tentunya karomah para wali ada, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada para wali. Dalam Islam, menurut pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada mukjizat, ada karomah. Kalau mukjizat, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ya, untuk menguatkan risalah, ya. Dan yang diberikan kepada selain nabi dan rasul itu karomah, kejadian luar biasa. Tetapi karomah ini, ya, tidak ada latihannya. Ya. Betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada latihannya, tidak ada amalan yang tertentu dan seterusnya. Tetapi karomah ini betul-betul dibangun di atas iman dan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Ya. Kemudian juga tidak semua orang bisa kita katakan dia punya karomah. Harus dilihat. Dilihat pertama timbangannya, timbangan wali Allah itu apa? Kita lihat, harus tahu menimbang siapa wali Allah supaya tidak salah. Ya, perhatikan apa yang dimaksud dengan wali Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya, ini timbangan wali. Ya, kalau misalkan tidak memiliki sifat yang disebut dalam dua ayat ini, maka tidak disebut wali. Kita lihat. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak bersedih hati. Allah sebutkan, siapa mereka? Lihat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya sifat yang harus dimiliki oleh orang yang disebut wali atau aulia Allah adalah pertama keimanan dan ketakwaan. Apa itu iman? Ma'ruf ya. Takwa bagaimana? Takwa ma'ruf juga, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini disebut dengan wali. Ini disebut dengan wali. Ya. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ulama bilang, man kana lillahi, siapa orang yang beriman dan bertakwa, maka itu adalah wali Allah. Semua orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Ya. Tentunya, wali Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam ayat ini, ya, kita harus meyakininya bahwa sekali lagi ya, sifat wali Allah itu beriman dan bertakwa. Dan tentunya bertingkat-tingkat derajat wali Allah sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Ya. Sekali lagi, tidak semua orang disebut wali Allah ya. Kita lihat, kalau orang itu punya keimanan dan ketakwaan baru wali Allah. Nah, ini bisa kita praktekkan, kita bisa lihat di masyarakat. Ada orang yang disebut katanya wali, punya karomah tertentu, tertentu enggak sholat. Nah. Ini wali Allah? Ini bukan wali Allah. Ya. Ada orang disebut ini wali Allah. Tapi apa? Tapi na'udzubillah. Ya. Dia misalkan melakukan maksiat. Ya. Berzina sama muridnya dan seterusnya. Anda pernah mendengar waktu saya kuliah atau SMA ya, di daerah Jawa Barat, ada katanya wali Allah, tapi na'udzubillah berzina sama murid santrinya, santriwatinya. Ketika ditegur, ya, dia bilang, saya kan wali Allah, saya terlepas dari syariat. Ya, ini batil hadza. Ya kan? Oleh karena itu, ini harus kita perhatikan. Ya, ada juga katanya wali Allah bisa terbang, yang bisa jalan di atas, bisa terbang, bisa di atas air. Ya. Tapi dia nggak sholat, dia melakukan bid'ah. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Syatibi rahimahullah, orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah tidak disebut wali Allah, walaupun dia memiliki karomah, misalnya. Walaupun dia memiliki apa? Kelebihan. Kelebihan. Misalkan. Nah, orang sekarang banyak nih. Manggil jin, dia punya jin-jin tertentu kan gitu, cuma pakai peci, pakai pakaian seperti ustaz, ya kan? Kemudian main dengan jin, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu, bisa begini, bisa begitu. Tapi dia banyak melakukan bid'ah. Ini bukan wali. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma" فَلَا تَكْتَرُّ بِهِ حَتَّى تُعْرِضُ أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Ini kata beliau. Apabila kalian melihat seseorang yang bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air, فَلَا تَكْتَرُّ بِهِ, jangan tertipu. حَتَّى تُعْرِضُ أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, sehingga kalian cocokkan perkara dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada orang menyebut fulan wali, tapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah, melakukan bid'ah, jauh dari Sunnah, maka bukan wali. Bukan wali. Ya. Sekali lagi, bukan wali. Patokannya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Ini patokannya. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka yang kita lihat dari kejadian luar biasa ini bisa jadi syaitan. Oleh karena itu ada wali di dua ya, ada bagus buku-buku sekali dipunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tentang perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ya, jadi ada wali Allah, ada wali syaitan. Ini harus kita perhatikan. Ya, karena kita jangan tertipu dengan orang bisa, bisa terbang, bisa menyembuhkan orang, bisa ini, itu, bisa, dan seterusnya. Tidak benar. Ya. Harus dilihat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau hanya melihat dari sisi kejadian luar biasanya. Oh, tertipu banyak orang. Tertipu banyak orang. Mengikut syaitan banyak begitu. Bisa terbang, bisa macam-macam. Ya, semacam-macam. Bisa menggerakkan ini gelas ini ditiup bisa jalan gitu. Dipukul atau di potong apa diiris tangannya enggak mempan misalkan begitu. Itu wali, itu bukan wali. Dilihat. Ya, dilihat. Dan sekali lagi yang seperti yang saya katakan, enggak dengan latihan karomah itu. Kalau dengan latihan ya ini harus begini harus begitu, puasa ini puasa itu dan seterusnya, puasanya enggak sunnah lagi. Itu musibah. Ya. Saya bawakan sebuah kisah dari yang disampaikan oleh salah satu ulama. Ya, anda baca kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam ya. Dia nukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ulama besar Ahlus Sunnah. Ya. Dia pernah bercerita, dia pernah berkata bahwa kata dia kuntu marratan fil ibadah. Saya suatu saat berada atau sedang beribadah di malam hari, wa raaitu arsyan aziman. Saya melihat singgasana yang besar. Singgasana yang besar. Dia bilang gitu. Kemudian kata beliau wa alaihi nur. Ada cahayanya di atas singgasana itu. Kemudian kata dia ada suara habis itu. Suara itu bilang, "Ya Abdul Qadir, ana rabbu. Laqad halaltu laka ma haramtu ala ghairi." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Aku halalkan untukmu sesuatu yang haram untuk selainmu. Ini. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia langsung bilang, "Ikhsa'i aduwallah." Menyingkirlah wahai musuh Allah. Terhinalah wahai musuh Allah maksudnya, ya. Langsung hilang tuh cahaya itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Habis itu ada suara lagi. "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni." Di antara perkataannya ya. "Laqad fatantu bi hadhihi al-qissah 70 rajulan." Wahai Abdul Qadir, aku telah membinasakan dengan cara seperti ini 70 orang. 70 orang ahli ibadah. Ditipu. Ditipu. Ya. Nah, datang suara kan cahaya, ya. Kemudian dia merasa dirinya jadi wali. Ya. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Nah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, "Anda tahu itu musuh Allah dari siapa?" Kenapa Anda tahu itu musuh Allah? Dari apa? Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Biqaulihi li," di antara jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, "laqad ahlaltu atau halaltu laka ma haramtu li ghairi. Wa laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tataghayyar wa la tatabaddal." Dia berkata, dengan perkataannya kepadaku bahwa aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk yang lain. Padahal saya yakin bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Ya. Nah, gitu ya. Jadi gimana masa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ini wali kan gitu. Iya. Ada ngakunya wali tapi misalkan homo sama muridnya na'udzubillah. Ya. Ini bukan wali. Dikasih tahu, "Ndak, ini cahaya kewalian saya berkata demikian." Kaif cahaya? Cahaya dari syaitan hadha. Ini cahaya dari syaitan ini, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah. Karamatul Auliya, bahkan para ulama nulis tentang kitab banyak tentang karamatul auliya, tentang keramatnya para wali, ya. Tetapi harus dibedakan antara wali syaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara bedanya Allah jelas sangat sebutkan sifat wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Kita lihat perbuatannya, akhlaknya. Kalau misalkan menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun dia bisa terbang, walaupun bisa jalan di atas air, bukan wali, bukan wali. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, kadang-kadang kaum awam kita ini ya itu menyampaikan berita berlebihan. Ya, ditambah-tambah. Ya. Ditambah-tambah. Kalau misalnya ada sesuatu yang dan seterusnya berlebihan. Seperti misalkan ada awan bentuknya gini. Awan setiap hari ya berbentuk macam-macam. Kan gitu. Kemudian ada pohon gini dan seterusnya, nah, iya, menunjukkan fulan gini dan ini bukan dasar, ya. Iya. Kembali bahwa menunjukkan fulan wali atau tidak, itu lihat beriman atau tidaknya, bertakwa atau tidaknya. Baik. Oleh karena itu, dan wali Allah tidak disyarati mesti ada harus punya karamah. Iya. Wali Allah tidak disyarati harus punya karamah. Ya, justru istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah sebaik-baik karamah. Insyaallah. Oleh karena itu sebagian ulama bilang al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah di jalan Allah di atas Al-Kitab wa Sunnah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Karena apa? Dengan karamah seseorang bisa terfitnah. Wali manusia kan? Dengan karamah ini fitnah besar. Bisa jadi menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi. Ya. Oleh karena itu, karamah bukan segala-galanya. Ya. Tapi yang harus kita ingat, wali Allah itu memiliki sifat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Karena orang awam memandang kalau sudah pakai turban dan seterusnya, tasbih, ya, kemudian bisa begini, bisa begitu, padahal pakai jin. Yeah. Nah, dibilang wali. Pakai jinnya saja sudah menyelisih sunnah. Ya, pakai jin punya khodam misalkan, itu sudah menyelisih sunnah. Rasulullah SAW, dia nangkap syaitan kan? Tapi Rasul lepaskan lagi karena ingat doanya Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman dilepas sama Rasulullah SAW. Ini gimana? Ngakunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini bukan wali kalau ini jelas. Oleh karena itu, jelas sekali kalau kita ingin mengetahui seseorang wali atau tidak, kembali kepada Al-Qur'an. Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman ya dan bertakwa. Ya, setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Arif di Bekasi yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya Ustaz, kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz di daerah saya mengatakan bahwa ketika kita mengikuti pendapat ulama, maka ulama tersebut yang nantinya akan menanggung dosa kita di akhirat. Berbeda dengan kita memahami Quran dan Sunnah tanpa ulama, maka tidak ada yang menanggung jawab dosa kita nanti. Bagaimana penjelasan hal ini Ustaz? Silahkan Ustaz. Nah, tentunya ini perkataan yang apa ya, harus diluruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikri apabila kalian tidak tahu. Dari ayat ini dan banyak ayat, ya, menunjukkan tentang kedudukan ulama dalam Islam. Ya, kedudukannya sangat tinggi. Ya, Allah puji banyak sekali dalam ayatnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist ila akhirih. Ya. Banyak sekali. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat dan seterusnya. Ya. Tentang ulama kalau berfatwa, ya, dan betul-betul ulama, ya, bukan orang awam kemudian dianggap jadi ulama, kan, ya, ustadz bukan, tapi ulama, bukan ustadz, ingat, bukan ustadz, bukan orang yang pintar doa saja, karena, bukan ahli ibadah, tapi ulama, ya, ulama, karena ulama yang rabbani, ulama yang apalagi ulama kibar. Ya, betul-betul ulama, ya. Nah, karena zaman sekarang, sejak zaman dulu orang tidak bisa membedakan mana ulama, bukan ulama. Alim ulama. Ya. Kalau betul-betul ulama, ya, kemudian berfatwa, kita ikuti fatwanya. Ya. Dan tentunya ketika ulama itu berfatwa di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di atas Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa kita katakan nanti dosanya ditanggung ulama, ya, betul kalau ulama-ulamaan, ya, kalau ulama-ulamaan, iya, kan gitu. Orang yang berfatwa tanpa ilmu kemudian bicara kemudian diikuti oleh manusia, nah ini dosanya ditanggung nih. Tapi ulama yang betul-betul ulama, ya apalagi mujtahid ya, beristihad, maka kata Rasul SAW kalau dia istihadnya benar dapat dua, ya kalau istihadnya salah dapat satu. Ya kan gitu, dapat satu. Nah, tetapi kita ketika tahu kalau misalnya ada pendapat ulama yang salah, ada pendapat ulama yang salah, kita tidak boleh kita ikuti pendapat yang salah tersebut. Kita kembali kepada pendapat yang benar. Ini kalau betul-betul ulama, ya. Dan kalau betul-betul ulama, dan kita tidak bisa berani mengatakan dosanya ditanggung oleh ulama itu, tidak. Karena ketika dia berfatwa yang dibutuhkan, dibutuhkan kan gitu. Ya, seperti itu. Dan tidak ada ulama yang sengaja untuk salah. Tidak ada ulama yang sengaja untuk melakukan kesalahan dan fatwa salah, tidak ada, kan gitu. Ya, oleh karena itu, kalau ulama-ulamaan baru iya, kan gitu. Nah, ini butuh tafsir yang sangat panjang sekali, tidak bisa kita bahas secara ringkas seperti ini. Betul, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan berikutnya, silakan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, kami buka line telepon di 0218236543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Kami coba kembali untuk mempersilakan Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Nah, belum masuk Ustaz, kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Abu Khairuddin di Sukoharjo yang bertanya. Ustaz, bagaimana kalau ada Ustaz yang berpegang dengan Al-Quran tapi cuma secara lafaz ayat, tidak merujuk pada hadis ataupun tafsirnya? Gimana ini Ustaz? Apakah kita mengikutinya? Syukron Ustaz. Nah, kalau ada orang atau Ustaz yang hanya memegang Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis atau tafsirnya, cuma lafadznya saja, apakah kita harus ikuti? Saya jawab tidak ikuti. Jangan ikuti. Ya. Kenapa? Karena bisa tersesat. Karena bisa tersesat, ya. Tidak boleh kita menafsirkan kecuali dengan ilmu, ya. Apalagi kalau misalkan tidak ngerti bahasa Arab. Sekali lagi, apalagi kalau tidak ngerti bahasa Arab. Al-Imam Mujahid berkata, "La yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fil Qur'ani man lam yakun 'aliman bi lughatil Arab." Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Quran kalau dia tidak ngerti bahasa Arab. Ini salah satu syarat. Belum syarat-syarat yang lain. Ya. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Quran, kita punya harus belajar. Ya, atau apalagi mau menafsirkan Quran. Harus memiliki beberapa disiplin ilmu. Ya. Ilmu hadisnya, ya. Kemudian apa namanya sunnah usul fikih, ya. Kalau bahasa iya harus kan gitu. Gimana orang menafsirkan Quran nggak ngerti bahasa Arab, ya? Kalau tidak merujuk kepada sunnah bisa salah, bisa fatal. Ana kasih contoh para sahabat saja ketika tidak merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kebingungan, maksudnya pernah memahami tidak tepat. Kan gitu. Seperti firman Allah ketika turun, salah satu firman Allah dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lihat, "wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ketika ayat yang mulia ini turun, terasa berat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sangat terasa berat. Sampai sesama mereka atau di antara mereka ada yang berkata, "Ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya? Lihat, ya kan? Kan sahabat saat itu memahami makna zalim, pemahaman lafad. Allah berkata, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Dengan kezaliman. Ya. Siapa yang tidak mendzalimi dirinya, kata para sahabat. Dan itu sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, "Laisa huwa kama tadhunnun," kata Rasul. Maknanya bukan seperti yang kalian kira, kata Rasulullah SAW. Innama huwa, sesungguhnya maknanya adalah seperti perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya apa? Syirik adalah kezaliman yang besar. Lihat, ayat ini ditafsirkan dengan apa? Dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang menafsirkan Quran hanya melihat dari sisi bahasa bisa tersesat. Bisa tersesat. Jadi modal bahasa belum cukup. Modal bahasa belum cukup. Oleh karena itu di muqaddimah mutasib bisa dilihat tuh bagaimana cara menafsirkan Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di muqaddimahnya kan, orang yang menafsirkan Quran tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu, walaupun benar salah. Walaupun benar salah. Walaupun benar salah. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak lewat pintunya. Dia menafsirkan dengan menerka-nerka. Ketika benar kebetulan. Kebetulan, betul. Kan gitu. Dasarnya, ya. Ini bahaya kan? Karena dengan tidak dengan ilmu, oh, bahaya. Kan itu. Oleh karena itu sekali lagi, ya. Kita harus belajar. Ada sebelum menafsirkan Quran juga ada usul tafsir, ilmu usul tafsir. Kan di situ disebutkan marja', maraji' fi tafsir Quran. Maraji' fi tafsir Quran harus tahu tingkatannya. Quran ketika mau menafsirkan ayat Allah, lihat ada tidak ayat Quran yang menafsirkan ini? Al-Quran dengan Quran. Ketika ayat Allah sudah, ada tidak hadis yang menafsirkan ayat ini? Kemudian yang ketiga, dengan akwal sahabat, perkataan sahabat. Yang keempat dengan akwal tabi'in. Kemudian baru dengan lughah, dengan bahasa. Jangan langsung tiba-tiba ke bahasa, apalagi kalau memahami Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia. Lebih-lebih ya? Lagi bahaya. Lebih jadi. Farah lagi. Farah wa fayya. Iya, oleh karena itu, maka kalau orang itu menafsirkan Quran hanya dari sisi lafaz, saya yakin bisa sesat. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz, barakallah fiqh. Wa fiqh barakallah. Dan kami masih mempersilahkan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Mulai sekarang kami tunggu pertanyaan dari Anda. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak halo, siapa? Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari Imam di Cilacap. Silakan Pak Imam pertanyaannya. Ya, mungkin ini agak nyimpang sedikit ya. Mau menanyakan ini Ustaz. Kalau kita sholat berjamaah, tapi shofnya tidak rapat dan tidak lurus, apakah mengurangi pahala berjamaah? Baik Bapak. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau misalkan kita sholat lima waktu dan pergi ke masjid ya, untuk sholat lima waktu, maka memang aturannya adalah harus lurus. Oleh karena itu tugas dari imam sebelum dia memimpin makmum untuk sholat, dia perhatikan makmumnya. Dia perhatikan makmumnya. Dan dicontohkan sama Rasul, "Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sempurnakanlah saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf, sempurnanya saf merupakan kesempurnaan sholat." Dari sini kita mengetahui orang yang atau makmum yang shofnya berantakan bisa mengurangi kesempurnaan dari sholat berjamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu tugas imam harus perhatikan. Ingatkan sebelum sholat. Jangan langsung jadi imam saja. Langsung takbir Allahu Akbar. Jangan, ya. Nah. Tapi salatnya sah. Oh iya. Yeah. Salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Nah. Baik, ya. Masih ada waktu, Ustaz? Masih satu lagi, ya. Baik, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali satu lagi penelpon terakhir di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Maulana di Pekanbaru. Silakan Maulana pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Pak Maulana, ya. Ini Pak Ustaz mau nanya. Karena ada saya dengar hadis Rasul, janganlah engkau melawan pemerintah itu sampai mereka melarang kita untuk sholat. Jadi yang pemerintah sekarang ini Pak Ustaz, bagaimana nih Pak Ustaz yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Iya. Baik, cukup. Sudah? Apakah kita diam atau kita tetap mentaati mereka? Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu nasihatnya. Silakan. Barakallahu. Sudah? Ya, makasih banyak Ustaz. Ya. Sama-sama, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, apakah kita harus taat kepada pemerintah? Jawabannya harus. Ya. Tetapi taat dalam hal yang ma'ruf. Baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati apa? Al-khaliq. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita taat? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Dan apakah pemerintah kita yang sekarang ulil amri kita? Ulil amri kita. Iya. Ulil amri kita. Saya tanya, atau ulil amri siapa? Iya. Yang itu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa lil amri minkum. Tapi tetap ketaatan diikat dengan apa? Dengan hal yang ma'ruf. Tetapi ketika memerintah kepada yang tidak ma'ruf, maka tidak ditaati. Maka tidak ditaati. Ya. Taib. Tetapi harus diingat, tidak mentaati bukan berarti memberontak. Iya, ini. Tidak taat bukan berarti keluar dari ketaatan secara umum. Ya. Tidak bukan berarti memberontak pemerintah. Ya. Banyak hadis-hadis tentang masalah ini. Kita harus taat kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, ya, mengganggu jalan umum dan seterusnya, enggak boleh. Hukumnya apa? Haram tentunya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Dan ada pemahaman yang tentunya sangat mendasar, ya, tentang ulil amri ini memang pembahasannya sensitif dan tajam, kemudian tidak bisa dibahas sedikit, ya. Harus harus panjang lebar, ya, karena taat sama pemerintah ini hukumnya wajib dan seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kita dalam mentaati pemerintah, ya, itu betul-betul harus kembali melihat manhaj salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam beramal dengan hukam, ya. Dan pembahasannya panjang. Anda kira cukup dengan isyarat ini dulu? Nah, ya kan? Insyaallah mungkin di kesempatan yang lain. Yang lain, ya. Terus kita sampaikan dikit-dikit kan gitu. Sampaikan dikit-dikit tentang kaidah-kaidah dari manhaj salaf dalam tarbiyah dan dalam islah. Ya, dan nanti insyaallah ada pembahasannya itu. Insyaallah. Tapi mungkin ini saja dari saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan saya berdoa pada Allah mudah-mudahan kita minta pada Allah tentunya agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amin. Ya, kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.